Semua cerita tentangmu yang masih tersimpan di dalam benakku, meresap di jiwaku, memenuhi ruang hatiku. Seperti cahaya mentari kau hadir, terangi hidupku, terangi jalanku, menuntunku memaknai semua. Dan aku takkan melupakan semua yang indah yang pernah engkau ucapkan. Meski kau telah berlalu, tak lagi di sisi, namun cintamu akan tetap hidup, tak terhapuskan, tak tergilas oleh waktu. Dan oh.